Konsultasi Syariah. Hukum puasa Asyura saja. Pertanyaan, apakah boleh kita puasa Asyura pada tanggal 10 saja? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagian ulama berpendapat, puasa tanggal 10 saja hukumnya makruh, karena Nabi SAW berencana untuk puasa tanggal 9 di tahun berikutnya dengan tujuan menyelisihi model puasa orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Abu Hanifah, dan yang dikuatkan Syekh Ibn Baz rahimahullah. Sementara itu, ulama yang lain berpendapat bahwa melakukan puasa tanggal 10 saja tidak makruh. Akan tetapi, yang lebih baik diiringi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah, inilah pendapat yang lebih kuat. Syekhul Islam mengatakan, puasa hari Asyura bisa menjadi kafarah atau penebus dosa selama setahun dan tidak dimakruhkan melaksanakan puasa Asyura saja. Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, puasa Asyura tidak masalah melaksanakannya tanpa diiringi puasa sebelum atau sesudahnya. Tuhfatul Muhtaj. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang masalah ini dan memberikan jawaban, boleh melakukan puasa hari Asyura saja. Namun yang lebih utama adalah puasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ini merupakan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Sebagaimana yang beliau sabdakan, jika saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Hadis riwayat Muslim. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.